Rasulullah diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Yang pertama, akhlak kepada Allah. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah cuma nanemin pondasi, nanemin iman, dandanin akidah. Maka kelar maulid ini iman kita, akidah kita perlu mantep. Berakhlak kepada Allah, tingkatin ibadah selesai maulid. Kita siang malam hadir maulid dari majlis ke majlis, musola ke masjid, biar ada atarnya, biar ada bekasnya. Kelar maulid masih kita rame. Amin. Pengajian rame. Ini kalau pengajian tiap malam Senin, saban malam Senin di sini ya. Ya kalau rame yang begini enak, guru ngajar semangat. Ngaji, kok udah tua nenek-nenek. Ngapain lagi udah? Udah tua nenek-nenek, moga buat mau ngaji belum mati. Tasbih pegang banyakin, zikir udah mau mejeng di mana nenek-nenek? Mejeng jalanan sampai menggodain. Yang ada anak muda setan aja menggodain. Ngaji. Yang muda ngaji, semuanya kumpul di pengajian. Sebab kenapa nih sekarang sama ngaji orang rada ogah. Emang godaan rada banyak, godaan iman berat. Luar ngaji ada aja halangannya. Mau yasinan malam Jumat, grimis. Kan itu godaan. Itu bukan orang akuar rumah, tangannya akuar rumah, ya grimis. Oh enggak mati. Oh ya grimis saya mau ngaji, kan gede, gede benar, manjir banget. Udah malam minggu udah dangdut, gak dangdut yang nontonnya kondangan lah, kalian nonton dangdut rame nih, grimis juga, grimis lagi nonton dangdut, ah tadi juga bener, manjur itu karena makanya orang hajatan jarang dihujanin, bawangnya banyak nih mah, gak kukusan digantung, macam-macam lah gituan, hujan, nenek-nenek pakai baju terbalik, yang lebih parah lenjing di ayun. Kalau hujan mah gampang, kodok kalau kodok tetap di pojokan tenda yang kencang tuh kodok biar kedukanya apa, gak bakal turun lah. Emang bener sih ngomong kodok gak ada kadang-kadang kodok menggorong-gorong di kita juga sih. Mana saya ke belakang kawah, belakang rumah saya tuh bunyi kodok kayak mau saya lompat, bang sedaga. Ya kita ngaji kumpul di pengajian. Ya orang sekarang sama ngaji ada ogah bu. Kumpul di majlis taklim kagak mau. Sekarang doktrinnya luar biasa. Godaan akidah iman kita luar biasa. Yang bikin malas kita ngaji ke majlis taklim banyak. Apalagi sekarang doktrinnya luar biasa. Orang mikirin agama tuh dikaitin sama akalnya doang. Kalau nyambung sama akal dia ikutin, yang kagak nyambung dia kagak ikutin. Ngapain ngaji Musa sama Kiai ke zaman sekarang tuh katanya gitu. Ngaji pakai kitab udah gak zaman. Sekarang tuh zamannya internet. Tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Akhirnya ngajinya gak mau-mau Ustaz, gak pakai kitab, ngajinya sama Google. Ngaji kagak, kerjanya nanya mulu. Mulu sekarang gitu bang. Lagi ibu-ibu komplek tuh kalau nanya, salah-salah nanya. Bener kok. Ustaz nanya Ustaz, nanya apa kok bu? Saya kirim Fatihah Ustaz buat yang mati. Itu kira-kira Fatihah saya sampai enggak Ustaz? Ya, saya kagak jawab kok. Saya diem aja. Ya jawablah Ustaz, jangan diem aja. Enggak bu, saya kagak jawab, nanyanya kagak bener. Terus bagaimana Ustaz? Sekarang ibu saya baik nanya, ibu kirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz. Terus Fatihah yang ibu kirim balik pulang kagak? Nah, enggak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Nah, kalau kagak balik pulang nanti nyampe. Nah, jadinya apa lamanya juga? Oh, memang kita yang nyampe itu Fatihah. Ya, kita punya HP, ada pulsanya, SMS nyampe. Nah, itu HP bikinan orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, jalan. Apalagi Tri, ya, enak bro. HP, tapi ya Tri. Tuh, udah nyambung. Tri, mau nyambung lah. Saya nyambungnya serasem, ikan asin. Sekarang begitu bang, banyak dikaitin akal-akalan doang. Kalau pertanyaan akal-akalan, jawab pakai akal-akalan juga. rebut anak muda mau buat nanya. Ustaz, saya mau nanya nih, Ustaz. Nanya apa lo? Saya lebih sembahyang, Ustaz. Terus kentut. Ternyata batal enggak Ustaz ya? Batal, Maul. Lo nanya yang benar dong. Nanya pengetes dulu. Bukan begitu, pertanyaan saya banyak. Kalau udah saya batal, saya mau sholat lagi. Apa harus wudu lagi, Ustaz? Wudu, masih lagi wudu. Terus lagi wudu, kira-kira saya basuh muka enggak, Ustaz? Basuh muka lah. Nanya banyak mantuk. Itu dia, Ustaz, inti pertanyaan saya, Ustaz. Gak masuk akal, Ustaz. Masa yang kaget pantat, yang dibasuh muka? Nah, ini mau tanya dulu. Gak kesel, ya, tanya itu. Kenapa saya jawab, saya mau nanya, lu sekarang gue tanya sama lu kalau kentut yang malu, muka lu apa pantat lu? Ayo, dijawab yang benar. Muka saya, Ustaz, malu, nah, makanya muka lu yang cebokin, Ustaz. Saya iman kita biar kuat, akidah biar kuat, iman paling mahal, mutiara paling berharga, iman. Biarkan zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan sampai mati. Tanumin akidah. Dari sekarang kita, tadi udah bilang sama guru-guru kita, sama habib-habib kita, ulama udah banyak di fitnah, kiai di fitnah, di data sekarang bang, kiai, ustadz, kiai, ulama harus disertifikasi. Waduh, hebat dong punya sertifikat ustadz. Gak punya duit, taruh di bank. Baginya gede dong, benar bu. Nah kalau kita pikir aja bang, saya masih di kampung kita nih ya, ada cuma satu orang yang dapat sertifikat itu ustaz. Pas sembahyang Jumat dia jadi khotib, khotibnya kagak ada. Lah ribet itu, lah ribet. Baru jadi khotib lah, bukan punya sertifikat. Lalu aja lu dah, lu gak kagak punya ibu juga. Yang ngatur dua mau dia, usah nolong yang punya. Orang mana dia pergi, kagak ada di sini ya. Terus sekarang ngomongin dah, mau pengurus masjid ngomong, baiklah para jamaah. Berhubung pusat kita yang jadi khotib gak ada sertifikasinya, mulai hari ini hari Jumat pindah aja ke masjid sebelah sampai Jumatnya. Kacau. Orang pikirannya gimana kau pemerintah. Ibu, jadi rakyat udah pintar di goblok-goblok gini sama dia. Kenanya sekarang ini ulama, ya kesian bener ya, kalau kita ngaji kumpul sama ulama berkah. Jangan sampai kita jauh dari ulama. Kalau sudah jauh dari ulama, diturunkan musibah buat kita. Apa musibahnya? Yang pertama, diangkat usaha kita keberkahannya. Enggak ada berkahnya hidup. Yang kedua, kalau kita jauh dari ulama, jauh dari majlis taklim, diangkat apa? Dijadikan pemimpin-pemimpin yang zalim, dikasih pemimpin yang zalim. Buktinya sekarang masih blohok. Belagu banget tuh dia. Gara-gara dia antu bang jadi begini. Coba kalau jadi penjara dari mana-mana udah anteng, gak antu pake ribut begini. Jadi kiai, Habib Rizik, dicari kesalahan-kesalahannya. Sampai gak mau enak. Bener kok. Saya udah kemarin dulu demo. Dapet turun kita. Ngantangin, saya tantangin depan polisi. Nih pak polisi, gile. Bawa dari rumah Runda di laut. 30 orang saya dikerubutin gak pernah lari. Seperti itu. Wah, gak pernah lari saya dikerubutin 30 orang. Bagaimana mau lari? Bahu diinjak, bahu diinjak. Gak bisa lari. Gak lari. Gak aneh. Penting kita lagi kumpul di pengajian, insya Allah berkah, amin. Islam itu agama universal. Islam mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup rumah tangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, berpolitik, diatur dalam Islam. Siapa bilang kita salah umat Islam? Jangan ngomongin politik. Islam ngajarin kok. Udah jelas ayatnya, cari pemimpin, jangan pemimpin yang kafir. Udah jelas. Bu, besok akan dikasih sembako, nyoblos nomor 2 lagi. Sumpahin nyoblos nomor 2, nungsep matinya. Baik-baik buat sipit nyari bohong, bagaimana bloknya itu? Kalau sudah berani ngomong bu, biarin udah, urusan tangkap-tangkap, bunuh belakangan, gitu aja udah. Polisi bahkan nyampak dimakan, dikasih di Cina. Bener. Gak hanya sekarang kita lihat, tapi satu, TNI belum bisa dimasukin sama Cina. Gak bisa pak. Makanya kita bangga ada TNI kita, panglima TNI kita, ada Bapak Gatot. Untung ada Bapak Gatot, masih belain kita umat Islam, benar? Ya, kalau si Titit? Masih lucu. Sama Maiki. itu toko-toko oke KI mukanya sama mirip pas mau ngedit dan laporin ini ada yang tahu sih lapor buat kita ditangkap lah saya bisa ngilang lah saya mau ngilang bisa bu racing datang saya ngilang bisa ditangkap saya ngilang gampang. Emang ayah penting luar biasa Pak Bu, kita ngaji dulu dengan ulama. Yang ketiga yang parah, kalau sudah jauh dari majelis taklim, ya rujuna minad dunya bi ghairi iman. Mati kagak bawa iman, jadi orang kafir kita mati. Nah, mau bilang nih, kita ngaji kumpul bangga Bu sih. Kalau kita ngaji, Islam ngajarin agama, agama yang paling universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Jangan hal yang tinggi, yang kecil aja diajarin dalam Islam Bu. Jangan tinggi-tinggi, kita di rumah kita terapin sunnah Rasulullah. Dari mulai masuk kamar mandi, ada doanya. Benar? Keluar kamar mandi ada doanya, adabnya, akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kan ada adabnya semua. Apa yang kecil tuh? Makan, ada doanya. Kelar makan, ada doanya. Masuk rumah, keluar rumah, ada doanya. Mau tidur rumah laki, ada doanya kok. Ada, sejarah kumur kubaca. Tuh, sampai yang begitu. Sampai adab, akhlaknya diajarin dalam Islam. Nih kita kumpul begini, kelar acara doa, dikasih makan satu nampan bertiga, makan satu nampan bertiga aja ada adabnya. Apa adabnya Ustaz? Pertama kalau makan barang begini satu nampan, suapan kita kecilin. Jangan sampai makan sendiri nyaman. Oh, yang kedua lagi makan barang begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Kalau lagi makan muka teman kita nggak ngeliatin, orang tersinggung. Apa kok ini gua kayaknya ada adabnya. Yang ketiga adabnya apa? Yang jaga kita di situ terawatin aja maju mundur maju. Terus sekitar itu aja. Dan punya teman kita sudah nggak pakai koin bawa soal. Luar biasa lah. Islam ngajarin yang kecil-kecil tuh begitu. Kadang yang sering kita lupain itu. Ini kita lagi kumpul begini bang. Terus dengar suara kentut. Tuh. Yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai ke situ Islam ngajarin. Nah, kalau dengar suara kentut, diem aja udah. Jangan ribut rasain. Serangan kita kan aneh. Bukloh. Lu kentut jangan, lu elak potong aja. Lu kali, wah, habis bingung juga. Lu diem aja, sampai kentut diajarin. Nah, kalau kita ngaji fikih itu dalam fikih ada bab kentut. Ada kok. Ada empat jenis kentut. Ini biar tahu. Ini jangan saya buka. Ada jenis kentut yang pertama, suaranya gede, tapi baunya kurang begitu bau. Nah, ada nih yang mulai kegembiraan. Dan yang kedua, jenis kentut yang suaranya enggak ada, tapi baunya luar biasa. Nah, ada. Ya. Yang ketiga, yang jenis kentut keluarnya terpaksa. So, udah kita tahan kentut, keluar juga tiut. Nah, itu kentut yang keluarnya terpaksa. Nah, yang keempat yang parahnya kok kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa habis kentut ada yang nyusul? Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Karena bahasa Mandarin disebut cebiri. Barat makan itu lah, kalau udah lagi mulu barang tulangnya. Iya, nyalain tawa ini kok. Marah yang agak tawa cuma dua yang nanti. Tadi lu, lutut mulu. Lu kita ngaji, orang ngaji nggak ada ruginya bang. Kita kumpul begini dosa kita dirontokin, amin. Iya nih kita ngaji kumpul begini dosa kita kalau kelihatan dosa kalau muat ya teman. Dosa kita banyak, orang tua, musuh darah, teman-teman tetangga. Sudah dosa mak, kepo, masa berabrek. Ini bakal berlaku udah nyempok. Orang-orang mau berangkat lagi, laki ini diperintah. Udah bang, mau mandi dulu ya, gak kalau hujan, jemuran, makan, ya makan. Sesuai pengertah. Laki diperintah. Membangunin laki tidur, salah. Bangun bang, lu lihat tau, ini berapa? Laki-laki tidur, suruh lihat jam. Sama-sama lagi. Lagi aja yang mulai lihat jam. Laki disuruh, laki tidur. Masalah, udah, mohon, itu udah. Makanya kalau punya gue yang ngaji, ilmunya ada. Belum punya duit, gak punya beras, kagak pernah minta melaki. Kok baru hebat. Eh kok, bini yang soleha, kalau gak punya beras, dia minta melaki. Minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Cuman ngomong aja di kuping laki. Eh, ngomong, ngomong aja di kupingnya, ya Allah. Masa gak ada beras, ya Allah. Kok laki ini Allah. Kalau benar tombol ada di Google-nya. Kalau orang berkencang begitu, minta ya Allah. Masa gak berasa ya Allah. tinggal itu. Banyak tongkol di sebelah tadi. Nah, kok mana nya? Weh, ya kencingnya. Keluar kok. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ngaji dosa kita dirampokin, amin. Yang kedua, kalau kita ngaji pahalanya gede. Datang aja ke majelis taklim, mau bisa kayak kagak kayak datang, pahalanya luar biasa. Guru mau kita, ikut aja mau kita. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup, tutup. Ini lama-lama bisa, benar loh. Iya, teman datang malam belakangannya, halaman berapa ini lupa. Ah, boleh kebet itu bang, ya. Datang aja udah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Buru-buru sebanyak 1000 rakaat kita. Wah, terawih aja niat jadi bang imam. Umar ini terawih imamnya gini ya, ukuran lama dulu ini. Pindah. Yang terawih sini tuh lama. Bagi saya yang buruk. Pahalanya gede. Yang kedua, pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit, 1000 orang yang sakit. Pernah jenguk 1000 orang sakit kok? Besok datang rumah sakit persahabatan kurang tengokin yang bersakit tuh gua nung juga orang sakit kata beli modal ini mah jeruk 2 kilo bawain nung juga orang sakit bawa buah yang gak bawa apa-apa nung juga orang sakit kalau bawa apa-apa yang ambil rumah sakit bawa buah orang sakit dimakanin kata ngomong nanti gak baik katanya yang muda sakit aja yang muda sakit muda baik kalau makan buah ada akal lu bang banyak kayak pahalanya sama luar biasa sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah luar biasa alhamdulillah jadi gak usah diangkat pahala dapat. Nah, kita kumpul ini kita ngaji gak ada ruginya bang, makanya maulid biar siap ya, masjid musola ramein, siapin majlis taklim ramein. Kenapa pak? Umat Islam bisa dikumpulin di majlis-majlis taklim, di musola, di masjid, simbol kebersamaannya masjid musola majlis taklim. 5 jari bang, kalau 5-5 nya kompak bersatu nih bisa mukul bisa nampar, bener? Nah iya, makan kalau jempol doang 3 hari belum kelar. Jangan nampar kalau pakai tunjuk doang agak sakit. Kalau 5-5 nya bersatu bisa nruik, mukul, bisa nampar. Nah 5 jari ini ada simbol dalam masyarakat kita. Apa itu? Pertama jempol. Apa jempol Ustaz? Simbol dari pejabat RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden. Jempol. Kerjaan kalau sudah jempolin sama pemerintah, cakep. Dinginnya nyungsep. Ini jempol, udah ada pejabat yang berani berjuang. Amin. Iya, yang kedua ini namanya tunjuk. Siapa tunjuk? Tunjuk simbol dari agnia, orang kaya. Orang kaya kalau udah kena tunjuk, bang, rapi. Eh bener. Bang, tolong masalahnya bangun di sebelah sana ya. Itu kalau orang kaya yang tunjuk rapi, musola kok. Coba kita yang miskin tunjuk-tunjuk sembarangan. Nah, ditepuk orang. Kalau mau dia dulu, tunjuk-tunjuk. Beda, orang kaya lagi kumpul ini duduk, ini kentut. Terus sebelahnya temennya ngomong, wah bapak sehat. Sehat bapak. Saya kerokin bapak minum tolak angin. Makanya. Kalau pakai temen miskin, susah kan ke sembarangan. Habis kan bang. Setan lu, bangke lu. Ada bukan ke sembarangan. Habis kan dibukakin. Orang kaya tunjuknya manjur. Makanya simbolnya tunjuk. Yang ini namanya jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol dari ulama. Jari yang paling tinggi, jari tengah. Makanya derajatnya diangkat oleh Allah orang yang berilmu. Ya, ada jari tengah, netral ke kiri kagak, ke kanan kagak. Yang ini jari manis. Siapa jari manis? Jari manis simbol teman-teman anak muda. Ini masa yang masa muda, masa yang paling manis. Biar butuh, tetap namanya jari manis nih. Artinya biar anak muda berdadut banget itu biar bagus semoga, tetap anak muda. Yang ini kelingking bang. Siapa kelingking? Simbol kaum perempuan. Kelingking simbolnya dia kecil tapi antem. Ya benar, biasa. Bisa masuk ke mana aja nih? Bisa masuk, bisa masuk ringkin. Ya. Makanya dia mau ngajin bapak-bapak ikut, mau ngikut, makanya nyampur dia. Bapaknya ngikut, mau ngikut, dikasih kudungan doang dirampas kamu. Ringkin, kemana aja fleksibel masuk. Ya, kita ngecek ayam kita kalau orang apa bagi ringkin. Ya, ngomongin pakai jempol, boros. Siang bawa ayam medes. Kompak bersatu enak, ada pejabatnya, orang kayanya, ulamanya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak, maju apapun bisa kita raih. Kalau kita kompak semuanya berjuang, kita bantu beliau Habibana Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, beliau kita bantu. Semuanya kita berjuang, Man a'ada mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang berjuang, hakikatnya dia berjuang juga. Dengan harta bantuin, punya harta silahkan. Usaha gak ada harta, saya bisa tenaga. Tenaga bantuin. Tenaga gak punya juga, bantuin dengan pemikiran. Pemikiran gak bisa bantuin juga, bantuin dengan doa. Doa gak bisa juga, udah bantuin, diem aja. Ini udah gak bantuin apa-apa, ngatain FPI mulu. Saya paling benci bang. Ini dikit, apa tuh FPI anarkis? Apa tuh FPI urakan? Pahal urakan. Sekarang lu ngaku orang Islam, ya apa yang lu udah pembela tentang Islam? Apa yang lu udah jaga tentang Islam? Saya kata gitu, apa yang lu perjuangkan tentang Islam? Jangan nyalain FPI, sini lu. Yang mana, gue emos mulut lu. Bener pak, penyambut ada polisi, saya kata gitu. Jangan ngomong pak sembarangan. Saya masang baleho pak, saya masang baleho gede. Majlis kantin saya namanya Ziyadatul Fadilah. Saya bikin baleho 4x4 gede. Saya tulis Majlis Taklim Ziyadatul Fadilah siap membela Habib Rizik dan FPI yang sedang dizolimi. Kita lepon pak Polsek, Ustaz punya Majlis Taklim Ziyadatul Fadilah. Ya kenapa pak? Saya bilang gitu. Ini masang di sini baleho, di sini pun masang begini-begini, kenapa? Datang ke rumah pak, ngomong jangan di telepon, gak pantas kita ngobrol sini. Bilang itu datang pak, Bimaspol semuanya datang, para pembina polisi datang ke rumah. Saya bilang, bapak tuh otak benar-benar di mana sih, orang masang baleho kok. Saya bilang itu, bang tuh baleho tuh udah ketakutan, apa yang saya sembuh bosan. Saya gitu, bener bang, jangan begitu dong. Baleho pada calon bupati dipasang di mana-mana, kagak bapak marah-marahin, gak ngomongin, ada aturannya masang baleho sebenarnya. Saya bilang itu, saya pasang di pakai kecamatan, di telepon, datengin, ayo pak, pikir sendiri, bapak orang Islam bukan? Ya saya Islam, buktinya. Tapi jangan begitu dong, saya bilang gitu. Kalau buat Islam bantuin di pemasang baleho, saya bilang gitu. Bapak tugasnya bukan menurun baleho, bukan. Tugas bapak itu penyidik. Kalau sesuatu yang kagak benar, boleh laporin. Mana buktinya? Dalilnya ada, segala gitu. Jangan sembarangan. Udah ketakutan sama FPI bang. Polisi ketakutan sama FPI. Berbagai macam cara, bagaimana caranya Habib Rizik biar masuk penjara. Iya, kalau Habib Rizik sampai masuk penjara, lihat pak, nggak bakal aman. Umat Islam bersatu, kompak kok, masing-masing berjuang. Kita punya senjata, masing-masing. Iya, iya, masing-masing punya senjata, berjuang. Udah punya golok, pisau, punya ngegunting, udah punya kampak. Sesuai dengan apa yang kita hadepin. Usaha yang kita hadepin, akar nangka ini kita hadepin. Ya udah kampak maju, begitu. Ustaz, musuh kita kumis ini, ya udah silat maju. Kan cakep banget, rapi Ustaz. Ini kadang-kadang yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis agak rapi, bibir sombrak. Kita harus sembarangan sama Islam. Islam itu kok rahmatan lil alamin. Enggak kayak tawon. Tawon jangan macam-macam diganggu. Tapi tawon menghasilkan madu. Kan begitu. Tawon itu bisa nemplok di mana aja. Setiap dahan yang dia nemplok itu enggak mungkin dahannya rusak. Benar. Tapi jangan macam-macam sekali-kali gangguin tawon. Lah, kejar kemana pun dikejar. Kalau gangguin tawon sampai kita nyilem di sumur kali. Dan tungguin. Jangan macam-macam. Tanya umat Islam sudah kompak bersatu. Kalau tidak bersatu turun rahmat dari Allah. Amin. Lagi makanya pak, Bu sama saya juga Bekasi Kabupaten lagi pilkada. Tapi insya Allah aman. Kenapa? Muslim semua di sana mak. Udah jelas sudah orang-orang kita semua asli orang Betawi semua. Orang asli orang Bekasi. Yang saya belain di Jakarta. Benar pak, kita bersatu kompak. Hati-hati besok. Yang 15 Februari. Jangan ambil salah pilih kok. Udah megang KTP. Semua kita datar tahu. Umat Islam harus kawal terus pak sampai ke KPU. Biasanya curang di KPU dia. Iya, semua petugas PPS harus tanya sampai terus FPI kawal terus semuanya surat. Kenapa? Kita berjuang buat menentukan Jakarta ke depannya lebih baik lagi. Alhamdulillah. Iya, sekarang udah macam-macam cara-cara dia fitnah-fitnah dia biarin. Dan kita doain yang mudah-mudahan begitu aja pada mati semuanya. Ada orang yang mengundang membela-belain si Ahok untuk Tuhan. Dia dia kena. Bang, lu kenapa ambil nomor 2? Lu kan orang Islam. Lu punya majlis, lu perkusan. Kenapa lu pakai mendukung nomor 2? Alasannya banyak dalil begini. Udah, dinasihatin. Udah, lu sumpahin aja kok. Gitu, lu mampus. Ya, gitu. Ya, udah deh, besok dia hati-hati lu gitu loh. Yang Mudah-mudahan kita doain Majlis Taklim Riyadhah ya. Benar kan ya? Iya. Nah, saya Maria Bonnya kita doain pimpinan Bang Ngaji Bang ya. Jadi ya pada sehat semuanya. Kuat dan kesabaran. Kita semuanya diberikan sehat panjang umur dan manfaat kita semua. Kita doain Majlis Salim Maria Allah ini biar panjang umur sampai kiamat kurang seminggu. Insya Allah ilmu yang kita dapat bermanfaatnya dan sampai akhirat kumpul kita malam ini kita berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan syafaatul husna di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya guru kita langsung aja doa ini saja barangkali udah MC guru kita doa. Ya. Guru doa makanannya. Ya, barangkali kita sudah sampai. Maaf ya. Ya kapan-kapan ya kalau masih penasaran yang undang lagi kalau udah kapok jangan diundang lagi. Mungkin saudara di sini mama abang apa yang nyali ya. Ya harus pulang dikasih nangka juga syukur. Ya. Saya nggak butuh amplop kok nggak. Isinya nggak ada lah, apa dari sini dong? Nggak butuh amplop mau butuh isi, yang penting jumlahnya. Sekarang kalau ustaz ceramah, kiai ceramah, minta dibayar dosa itu ustaz. Kalau ustaz kiai ceramah, minta dibayar dosa itu ustaz. Lebih dosa lagi mudah ustaz atau bayar? Terus kalau sudah dilanggar boleh kita numpang mandi, kalau umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Saya sudah kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam mangkok, kalau ada kata-kata saya yang salah silakan laporin sama Ahok. Ini aja maaf akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.